Marice, ada Mbak Finka, terus ada Mbak Niki juga. Ya terima kasih udah pada datang. Dan mungkin sebelumnya lebih baik memperkenalkan Anda dari siapa dan bagaimana Anda bisa datang di sini. Silakan, Mas Bayu. Oh, ladies first lah. Oh, ladies first. Mbak dari ya. Saya Niki dari Niki. Ya. Ya, saya ini sebenarnya karyawan graphic design. Pokoknya ada di salah satu konsultan bisnis dan kreatif di Surabaya. Tapi sepertinya akhir-akhir ini lebih fokus ke ilustrasi ya, cara-cara gitu. Dan akhirnya sepertinya ini fokus ke situ aja. Udah gitu aja. Silakan. Saya Finka Maharani. Dari Gatot Kaca Studio. Gatot Kaca Studionya animasi. Moga-moga teman-teman udah pada lihat ya, Surabaya Grammar atau Coba Bersenyum dipakai kasus. tapi saya sendiri bukan animator. Jadi animatornya adalah Ikin, saya Finka, yang tugasnya memang cuman di manajemen di sini juga. Tapi lebih banyak di merchandising. Nama saya Maria, biasa dipanggil Marijo sejak kuliah. Saya saat ini sedang fokus di craft dan ilustrasi juga, ilustrasi di media recycle. Memang awalnya jadi dari karyawan, akhirnya memutuskan untuk fokus ke bidang ini. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Prasetya. Sekarang saya sebagai ya managing director di Graphic Chapter, di mana Graphic Chapter itu adalah biro desain grafis kecil di Surabaya yang memfokuskan jasanya pada itu IVC lah, integrated visual communication. Jadi menyeluruh. Cukup mungkin. Oke, ya terima kasih buat para pembicara-pembicara yang hadir. Di sini sebetulnya udah ada apa namanya briefnya gitu ya, tentang mungkin ini apa ya, agak berat gitu ya, wah desain manajemen and business gitu, apa sih itu gitu. Ya kita di sini akan mendiskusikan bagaimana desain manajemen itu, apa sih bedanya desain manajemen dengan manajemen-manajemen yang lain. Bisa nggak sih manajemen itu diterapkan pada orang-orang desainer yang katakanlah konon itu suka bangun siang atau mungkin agak sedikit sulit diatur kayak gitu kan. Itu kita akan share di sini bagaimana pendapat dari masing-masing pembicara di sini, pengalamannya kayak gimana. Monggo, siapa yang mungkin mau ngomong lebih dulu, ada pengalaman tentang manajemen, bagaimana memanage diri sendiri bagi katakanlah yang freelancing itu, apa sih bedanya dengan yang Mas Bayu, katakanlah dia punya Graphic Chapter yang dia tuh udah melembaga kayak gitu, apa bedanya gitu dengan yang freelancing bekerja sendiri, bagaimana harus menaklukkan diri sendiri untuk males dan sebagainya. Itu mungkin silakan di share, kita bebas aja deh, nggak usah ada ini. Mungkin ada yang mau no? Mbak Marice mungkin silakan. Kalau saya yang dikatakan tadi agak keras loh, sebagai apa harus freelancer kayak malas-malesan gitu, sebenarnya lebih harus lebih sulit sih. Awalnya dulu kan memang karyawan yang harus dari jam kerja ya sudah diatur dari jam 8 sampai jam 4. Akhirnya sekarang memutuskan untuk kerja sendiri, memang benar-benar harus tight manage waktu. Jadi memang saya juga ada jam kerja menerapkan dari jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Itu sulit banget awalnya. Tapi sekarang sudah terbiasa, jadi enak aja ngejalaninnya. Berarti tetap ada waktu kerja ya, Mbak? Jam 8 sampai jam 5. Harus, rutinitas harus disiplin, tetap ada ya. Gitu. Karena apalagi saya kan juga ada karyawan. Jadi harus benar-benar saya sendiri juga harus membangun disiplin sendiri sendiri. Karena juga saya mengerjakan orang gitu. Kalau Mas Bayu mungkin gimana? Ya kalau saya ini sebetulnya agak bingung gitu. Dalam satu hal memang kebetulan saya juga mempelajari manajemen gitu. Dan di satu sisi saya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan praktis di kantor yang sangat-sangat real gitu, yang memang itu belum bisa gatu. Saya mulai dulu aja. Itu apa ya? Tolong dijelaskan. Oh ya. Gak ada di Oxford itu, gak ada. di Oxford okay. Di yang nggak matching gitu ya, nggak matching. Jadi saya mulai dulu dari ini deh, apa yang saya pelajari tentang manajemen. Jadi ada kayak paper gitu. Itu sekolah manajemen yang membagi-bagikan pertanyaan yang sama kepada pentolan-pentolan kantor desain. Itu dia bertindak sebagai managing director atau principal designer atau design manager gitu. Sesimpel apakah desain manajemen itu atau manajemen desain itu apa sih? Ya dari opini itu ya ada yang bilang seperti halnya apa mengkondak seperangkat alat musik gitu. Untuk menjadi sebuah harmoni apa musik yang indah seperti itu. Cuman ada satu hal yang buat saya menarik, ada yang bilang bahwa ini harus bisa mengelola tanpa melimitasi atau mengekang kreativitas. Nah, di sini saya ambil sebagai sesuatu yang manusiawi dan bisa langsung ngena ke kehidupan praktis. Gimana itu? Jadi kalau misal manajemen kayak kata Mbak Maria tadi, memang bagus disiplin gitu ya. Disiplin ada office hour yang jam berapa saya jam berapa dan memang kita harus di waktu itu mencurahkan semuanya untuk berjaya seperti halnya pengelolaan pada umumnya gitu. Cuman masih sulit terjadi di kita-kita ini. Wow, kita-kita claiming ya. Dari kaum-kaum yang yang kerja kreatif inilah di kreatif industri. Beberapa mungkin ada, tapi kebanyakan memang tidak demikian juga. Katakanlah desain harus jam 8 sampai jam 5 kerjanya cuma ngedesain, jam 12 ada jeda isoma, nanti kerja lagi ya kayak kantoran gitu. Tapi ada yang menerapkan, jadi teman di Surabaya juga auto sharing ada yang seperti itu. Bisa berhasil karena ternyata dia klien tetapnya itu adalah industri besar di Surabaya dan itu PO-nya itu apa pasti gitu. Jadi setiap jam 5 dia harus kirim desain. Dan desainnya itu pasti desain poster. Ya ini industri rokok lah yang udah besar. Desain poster dan hanya itu gitu. Okay. Nah, kalau kita kan kadang-kadang untuk brainstorming aja butuh beda-beda lah. Ada yang 1 jam, 5 menit atau bahkan 1 menit gitu. Dan sebagainya gitu ya. Jadi dari kesan ini akhirnya yang ada di graphic chapter sendiri kita make ya management by deadline gitulah. Soalnya di beberapa temannya ada begundal-begundal graphic chapter juga. Jadi langsung tunjuk ya. Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah memang kami punya yang namanya ya junior designer yang memang masih kuliah gitu. Untuk membackup eksekusi. Jadi kita harus sudah punya waktu yang atau energi yang ada di waktu kumpul itu waktu kerja untuk memikirkan konsep atau nanti maunya seperti apa. Nah setelah itu ya alhamdulillah juga ada backupan teman-teman eksekutor ini yang kerjanya akhirnya by deadline aja. Jadi kalau misalnya seminggu kita harus presentasi ke klien, ya terserah mau ngerjain di kantor ada toolsnya, mau ngerjain di luar kantor juga boleh asalkan seminggu main satu itu desain udah terkumpul. Selama esensinya kita udah dapat, kita mau ngedesain apa, konsepnya begini, briefnya gini. Jadi ada kayak second brief gitu untuk eksekutor yang kita kasih, ya lebih ke inisi lisan sih. Oke, ngerti. Ya udah langsung sebar aja. Okay. Dan biasanya kalaupun desain udah jadi nggak perlu ke kantor juga gitu. Yeah. Email beres lah. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi nggak pernah punya pikiran graphic chapter punya jam kerja itu dibalik mas, karena kan konon kalau desainer itu waktu kreatifnya itu malam ya, setelah jam 12, setelah tajud kayak gitu ya. Pernah nggak sih graphic chapter tuh punya pikiran tuh, oh yaudah deh kita waktu kerjanya tuh jam 1 malam sampai jam 5 pagi gitu ya kan? Pernah nggak kayak gitu berpikiran? Faktanya ada yang ketika waktu kantor jam 9 kita rame itu jam 10 jam 11 lah. Jam 10 jam 11 itu pada datang semua. Tapi ada juga yang jam 4 baru datang gitu ya, ada gitu. Tapi dia juga akhirnya jam 4 gitu ya. Ya 8 jam juga bahkan lebih karena misalnya tidur kantor misalnya gitu. itu ada juga yang seperti itu. Okay. Dan kita pernah menerapkan, ada temen juga yang menyarankan, oke, kita pakai fingerprint deh, kita mencoba untuk taat gitu, untuk di waktunya. Dan itu serius dipikirkan, dan kita sampai searching harga fingerprint, tapi ya sampai sekarang belum beli, dan sampai sekarang juga. Tapi nggak mungkin nggak kebeli kan sama Kripik Chapter, nggak mungkin. Ya, mudah-mudahan kebeli lah, mudah-mudahan. Ini kok megang-megang? Oh enggak. Takut saya jadinya. Mungkin kalau dari Mbak Nici gimana? Ada pengalaman pemanajemen desain? Kalau aku sih mungkin manajemen waktu ya, karena awalnya memang awalnya sih memang sekarang aku masih kerja di agensi graphic design, jadi ya lembur-lembur tuh ya gitulah, gitu hampir setiap hari. Tapi yang maksudnya yang itu nggak usah diomongin sih, maksudnya gimana caranya supaya tantangannya cuma itu sih, supaya idenya tetap flowing gitu. Jadi memang justru itu yang membuat semangat untuk menuju ke hari berikutnya. Jadi ya pokoknya kejadian agensi ya gitu aja ya, no offense ya graphic chapter, cuman ya maksudnya kadang-kadang kita pasti pernah ngerasain yang nggak selalu di atas terus gitu, maksudnya idenya nggak ada di atas terus, pasti ada low moment. Justru itu sih, justru awalnya kenapa akhirnya menggambar dan ilustrasi itu memang untuk melepas, tapi akhirnya yang supaya nggak pengen dilepas gitu loh, jadi pengennya fokus ke itu. Jadi cuman pengen oke, jam 9 sampai jam 5 cepet kelar, akhirnya pulang, dan justru job gitu loh. Justru ini yang menurut aku ya ini yang aku mau lakuin gitu loh. Tapi kamu masih di agency sekarang? Masih. Oh masih, tapi kamu side jobmu adalah ilustrasi dan sebagainya yang mau kamu tekunin ya? Sekarang aku bilang side jobku ya. Oh, okay. Tepuk tangan dong. Ngeri ya ternyata ya. Bagus. Ada lagi mungkin, Mbak? Itu sih. Terus kalau misalnya yang ada hubungan dengan bisnis juga, awalnya pokoknya semuanya tuh memang self-centered sekali gitu loh. Jadi aku membuat sesuatu, menggambar, jadi satu apa? Jadi satu gambar gitu. Terus aku pengen bikin ini jadi misalnya t-shirt atau apa. Awalnya sih itu sih. Terusnya yang lainnya ngeliat, terus apa? Terus pengen juga, ya otomatis pasti ada value-nya gitu. Itu sih kayaknya memang bisnisnya memang secara kebetulan gitu loh, jadi nggak benar-benar into bisnis banget. Oke. Itu awalnya. Oke. Tapi tetap ya, Anda sepakat kalau misalkan manajemen desain itu apa namanya, bisa bikin maksudnya profitable gitu ya? Maksudnya menuju itu profit oriented gitu nggak juga atau gimana? Nggak juga kalau ya. Oke. Karena memang ya udah, maksudnya melakukan apa yang kita suka, diapresiasi sama orang. Ya apresiasi kan bisa macam-macam gitu, okay. Bisa profit, bisa anything. Oke. Okay. Kalau Mbak Finka mungkin gimana dengan manajemen ini? Bagaimana Anda memanage orang-orang dalam studio Anda untuk bekerja tepat waktu, mereka tidak perlu dipecut-pecut dan sebagainya, itu gimana, Mbak? Orangnya cuma dua sih, Mbak. Oh, dua aja. Oh, enggak perlu jadinya. Bagus. Orang-orang ya. Cuma dua tapi outputnya banyak ya. Wah, hebat juga. Kita apa orangnya yang benar-benar dia terkaya studio cuma saya cekin. Temennya banyak. Oh. Outsourcing itu berarti jadinya? Bukan juga. Jadi kalau mungkin saya tegaskan juga, kalau kami core-nya intinya adalah bikin animasi. Bikin animasi ini, tapi kita gak mau pesanan. Maksudnya karena awalnya memang idealis, dan sampai sekarang juga sangat idealis. Memang suka-suka dan apa yang kita pengen ini. Kenapa akhirnya ada sisi istilahnya bisnisnya gitu? Awalnya sangat simpel karena istilahnya buat ikut festival gitu, festival film masih harus tabunganku tinggal segini, berangkat nggak ya ke Bandung nih, padahal seneng banget gitu, pengen ketemu sama temen-temen yang lain gitu. Akhirnya kepikiran lah gimana kalau bikin merchandise-nya, soalnya kayaknya kok yang suka banyak sih gitu. Jadi dari situ baru bergulir jadi sedikit lebih gede dengan adanya merchandise. Berarti Anda ini ya, apa namanya, cenderung di merchandise-nya aja ya, maksudnya. Oh iya, kalau terus kalau misalkan tadi Anda ngomong tentang Anda idealis, tapi Anda juga mengerjakan animasi yang pesanan gitu. Bagaimana? Enggak, bukan. Oh enggak. Pesanan. Oh bukan pesanan ya? Oh, oke, okay. Sorry salah dengar. Bisa diganti mungkin. Nah, kalau di sini kan banyak mahasiswa ya. Tadi kan Mas Bayu sempat ngomong tentang dia sempat meng-outsourcing ya Mas ya untuk yang para apa namanya? Para outsourcing ya, kayak gitu ya. Itu gimana ada deal-deal dengan mahasiswa? Mahasiswa itu pada nakal gak sih yang wah malas-malesan atau wah ini gimana nih Mas? Ya sebetulnya ini kondisi yang akhirnya sangat, ya gak tahu, semoga tidak terjadi di banyak perusahaan. Saya pikir sangat realistis saja. Jadi menjalankan kantor itu fixed cost-nya naudzubillah lah, pokoknya gede banget. Nah, dan saya kalau pertanyaannya kenapa outsource, simple, itu efisien dan ekonomis. Jadi deal kita adalah ya mungkin bisa ditanya sendiri. Oh, okay. Ada yang pernah deal, mengerjakan? Oke, okay, saya aja yang jawab. Saya mau tanya sebenarnya. Oh boleh ini, boleh saya tanya. Fair trade-nya gimana nih? Oke, okay, ya, jadi ada memang ada bulanan yang kita bilang itu duit transport sama duit makan gitu aja lah. Nah nanti kalau memang proyek ini apa menghasilkan, kita memang belum saklek ngomongin kalau proyek ini bonusnya berapa terus terang belum. Okay. Tapi dari manajemen sendiri itu sudah punya kebijakan. Jadi memang secara personal kita lihat attend-nya anak ini atau produktivitasnya si anak ini. Kebetulan ada 5 yang junior designer. Itu seperti apa? Berdasarkan kita ambil juga yang kemampuan yang spesifik gitu. Jadi ada yang ilustrasi lebih kuat, ada yang vektornya lebih kuat, ada yang layout-nya lebih kuat, ada yang dan macam-macam gitu ya. Itu berdasarkan kita klasifikasikan pekerjaannya dan kalau dealing-nya seperti itu. Jadi ada bulanan yang itu cuma buat ongkos aja. Nanti kalau udah ada bayaran biasanya sih akhir tahun lah. Itu ya kita ada bonus project. Berarti kita, dalam manajemen desain itu sangat penting ya Mas ya untuk memetakan para apa namanya maksudnya? Oh, ini resource saya yang ini pandai di sini. Oh, yang ini pandai di sini gitu. Maksudnya memberikan assignment yang tepat pada orang yang tepat itu penting ya dalam manajemen sebuah desain, sebuah proyek. Ya, kalau kita kembalikan lagi kepada definisi yang harfiah gitu ya. Manajemen adalah sebuah pengelolaan, ya memang harus dikelola gitu kan. Singkat kata harus dikelola dalam konteks keuangan juga. Outsource ini salah satu strategi yang bagus karena digunakan ketika terpakai dan di situ ada akad yang tidak saling merugikan gitu. Dan ya semuanya berjalan. Toh sekarang juga akhirnya yang penting adalah kami sih di Graphic Chapter karena mungkin kita jualannya ngomongnya integrated visual communication gitu ya. Dan secara konsep dan eksekusi sebetulnya kita bisa. Hanya saja memang dari kuota pekerja gitu ya. Kita memang ya alhamdulillah kalau misalnya ada project yang ada rada over gitu, itu kan akhirnya kita juga harus butuh tenaga tambahan gitu. Dan sebetulnya tidak hanya outsource, kita juga ada kerjasama sama freelance gitu. Itu kita lakukan dan kolaborasi dengan misalnya yang pernah kita lakukan kolaborasi dengan artis misalnya, maksudnya visual illustrator yang profesional kayak gitu, fotografer dan sebagainya. Nah Mas, kalau misalkan kalau menurut beberapa orang itu proses manajemen yang dari atas ke bawah itu nggak cocok dengan para desainer gitu, dengan cara kerja para desainer. Dia harus, manajemen itu harus berada pada kesetaraan. Jadinya dia tidak menutup kemungkinan untuk kreativitas-kreativitas baru yang muncul. Itu gimana Anda menerjemahkan manajemen itu ke dalam Graphic Chapter itu? Apakah harus yang, wah kamu harus lapor ke aku dulu ya kalau mau desain atau gimana gitu? Gimana Bang? Ya itu saya sepakat sekali. Jadi top down itu nggak bagus lah dari apa kantor-kantor kreatif tuh. Baik dari sisi manapun, kecuali memang sistemnya misalnya ada satu desainer yang dia udah terkenal gitu ya, udah okay lah, dan dia punya asisten-asisten gitu, yang asisten ini tidak diberi celah untuk misalnya berkreativitas, dia cuman kayak bisa artis ada artisannya gitu, bisa. Cuman kalau sekelompok desainer gitu ya, itu memang susah sekali. Dan diajawantahkannya kalau di kami atau di Graphic Chapter sendiri, saya selalu, ya saya sebetulnya justru bagian yang logis-logis aja. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang punya ide tuh yang kadang-kadang lebih dari langit ketujuh gitulah. Oh, ngeri ya berarti. Ya udah buruk ya. Dibikinin gini aja gitu aja gini gitu gitu. Saya selalu selalu ngomong ya karena kebetulan saya juga masih masih jadi apa istilahnya? Marketingnya gitu. Hmm. Maksudnya masih datang ke kliennya. Hmm. Ya akhirnya kita dan itu berdasarkan apa ya? Susah loh, misalnya masih baru ketemu gitu ya. Yang satu jagoan foto. Hmm. Satu jagoan desain, satu jagoan ngomong. Akhirnya dia bikin kantor, yang satu jualan, yang satu desain. Itu tuh tingkat keberhasilannya itu juga bukan jaminan. Ketika jago di masing-masingnya itu bisa jalan terus. Dan itu sudah banyak sekali. Mungkin yang ya semualah desainer secara umum, mau interior, grafis, arsitek, bareng-bareng bikin kantor, akhirnya pecah. Dan sebetulnya Graphic Chapter pun seperti itu di awal. Jadi dibangun oleh 3 orang dan tinggal saya, tinggal saya pernah sempat runtuh seruntuh-runtuhnya dan saya juga waktu itu minta tolong mahasiswa, sekali mahasiswa memanfaatkan resource yang ada sih ya untuk akhirnya bangun sama-sama cuma 2 orang akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Ya susah sih, itu lebih ke apa chemistry gitu. Apalah itu namanya. Lebih ke situ. Chemical ya mungkin. Kalau Mbak Nici sendiri gimana Mbak? Anda menghargai satu ilustrasi Anda gitu. Saya ini kan teman-teman juga di sini kadang masih bingung ya karena desain itu kan intangible katanya. Maksudnya gimana ya? Ya itu produk yang ya gitulah. Itu gimana Anda menghargai sebuah desain gitu untuk dililan dengan klien dan sebagainya itu gimana? Ada pengalaman kah? Tiba-tiba ada email masuk dari entahlah siapa itu di Inggris gitu misalnya, terus tiba-tiba gimana kalau kita swapping, aku bisa ngeliat blogmu dan bla bla bla bla, kita swap ya gitu. Itu kayaknya priceless lah. Okay. Jadi menurut aku tuh maksudnya ini bukan sesuatu yang aku sengaja bikin untuk itu gitu loh, cuman benar-benar ya ini di luar perkiraan gitu. Jadi menurut aku itu tidak terbayar. Okay, nah ini kan katanya kalau Mbak Nici sama Mbak Marice kan memanfaatkan internet ya sebagai salah satu branding dan kamu juga. Kamu bentar, ada waktunya sendiri. Please. Itu gimana? Mungkin ada pengalaman dari Mbak Marice bagaimana sih kekuatan internet itu untuk di apa ya? Selama ini kan ya kita antar teman aja gitu kan mengerjakan proyek desain. Ada ya mungkin antar teman yang tahu, yang dikenalkan ke corporate dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan memanage resource bernama internet ini untuk branding kita dan sebagainya untuk profit. Kalau saya pribadi memang awalnya seperti Sinita. Jadi awalnya memang iseng-iseng bikin, habis itu ada orang yang message gitu kalau dia senang dengan karya akhirnya pesan. Jadi dari situ memanfaatkan internet untuk kayak pamer karya. Pamer karya terus ada yang ada kolom untuk komen kayak gitu. Akhirnya sebenarnya saya masih sebatas itu sih, masih blog gitu. Sebatas blog gitu. Tapi efektif ya? Ya sampai sekarang efektif karena teman saya akhirnya word of mouth. Jadi dia dari temannya gitu. Oke. Seperti itu. Ya kelihatannya kita ada satu pembicara lagi mana? Wah, ini Mas Gubi, mana Mas Gubi? Wah ini. Oh ya, kita ini dulu ya. Mas Gubi dari Ayla, silakan diperkenalkan Mas, duduk situ aja Mas. Saya tak pindahin aja. Ya ini Argubi Ramadia dari Ayla dan Google Apple Works. Ya, tepuk tangan dulu dong buat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas, bagaimana Anda dan siapa itu Global Apple Works? Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu karena datang terlambat, ada urusan keluarga yang gak bisa ditinggal. Jadi ini juga urusan keluarga, juga akhirnya saya tinggal untuk kesini. Nama saya Budi, teman-teman saya Budi. Saya founder dari Global Purple Works dan Ayola. Apa aja nih yang dijelasin? Manajemen desain. Oh, enggak maksudnya itu aja atau? Ya udah, single tapi ya. Oh, iya. Hah? Single tapi. Oh, masih. Oke. Okay. Ya itu Mas, jadi kita sedang berbicara ngobrolin tentang manajemen desain. Selama ini bagaimana Anda membangun Global Apple Group dan bagaimana Anda memaintain sebuah komunitas atau bagaimana gitu? Yaitu silakan diceritakan. Jadi awalnya itu saya dan rekan-rekan itu memang bikin sesuatu itu berdasarkan PAN dulu ya. Jadi berdasarkan PAN yang menurut kita bisa dipertanggungjawabkan, kreatif bisnis lah atau yang lain-lain ya, mungkin kayak gitu. Nah, terus kemudian dari karena itu lambat laun juga stepnya semakin tinggi ya, akhirnya manajemen desain untuk memanage sesuatu memang sangat diperlukan gitu. Karena memang satu hal, karena manage itu berhubungan dengan banyak faktor ya. Yang pertama itu kan faktor untuk networking ya. Networking itu memang butuh untuk di manage ya. Kemudian juga personal-personal yang ada, rekan-rekan, mungkin seniman yang bergabung dengan kita kan, setiap orang kan punya boleh dibilang ego ya, ego atau kompleksitas personal yang memang itu enggak bisa ditaklukkan ya. Nah, itulah memang dibutuhkan sebuah manage. Bagaimana yang, Anda memanage itu pada akhirnya? Menaklukkan mereka. Ya, seperti pacar ya. Kita harus mengenal baik dan baik gitu. Dilem terus kemudian dielus, dimanjain kayak gitu ya. Habis itu digorok gitu. Oke. Tapi itu akhirnya berhasil ya, maksudnya gimana itu? Ya alhamdulillah sampai sekarang berhasil ya. Maksudnya masih survive, bertahan ya. Memang salah satu manage itu adalah mempertahankan apa yang kita bangun sebenarnya gitu. Karena kalau bikin tuh kan gampang ya, tapi yang susah itu mempertahankan selama mungkin. Atau sudah berapa tahun ya Mas? 2004. 2004 ya, 2004 sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu, teman. Memang seperti ombak ya, ada pasang surut ya, ada pecah, ada gabung, ajarlah dalam satu suatu institusi ya. Tapi sampai sekarang apapun yang terjadi di situ nggak pernah ada apa itu namanya istilahnya something wrong lah ya, udah dibilang gitu ya. Mas, semuanya sampai sekarang masih baik-baik aja dengan rekan yang sudah nggak jalan atau yang sudah istilahnya punya pilihan jalan sendiri, itu semuanya sudah fine semua, nggak ada masalah sama sekali. Karena memang yang kita jalani adalah manage pertemanan, dalam arti pertemanan yang punya profesi. Jadi boleh dibilang profesi kan macam-macamnya, ada seniman, ada desainer, ada ilustrator, apapun itulah ya, budayawan or something. Di situ memang kalau seorang punya itu profesi, maka dari itu juga ada profesionalisme. Nah, itu yang kita manage adalah dari sisi profesionalisme dari setiap personal itu gitu. Oke. Jadi kita benar-benar mengenal personal dari insight-nya seperti apa sih. Jadi ya seperti itu, seperti pacar kali ya. Iya, gitu. Tapi saya mau tanya ke semuanya, kira-kira penting nggak sih bagi kalian, selama ini kan di Surabaya kan mungkin industri kreatifnya masih dibilang masih merangkak ya, nggak seperti katakan Bandung, Bali, Jogja gitu ya. Penting nggak sih buat kita bersama itu mengusahakan adanya satu komunitas kreatif di Surabaya bagi kalian? Mungkin dari Mbak? Iya, pasti penting. Ya, emang merasa kan bedanya antara di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Surabaya ini ya, aku sih sudah mengalami sih bagaimana kondisinya Surabaya itu masih belum bisa menghargai. Masih betah ya di Surabaya? Masih betah di Surabaya? Ya maksudnya di sini tuh masih belum bisa menghargai effort gitu ya. Jadi mereka maunya hasilnya yang bagus dulu gitu. Nah, karena kan kalau yang aku alami kan aku sama Maria ini pasti pentoknya gara-gara dapet bingung itu mahal banget gitu. Misalnya orang ngomong kayak gitu, akhirnya kita ada jurus keluar dulu baru masuk ke dalam. Jadi memang kayak gitu, makanya internet itu tuh benar-benar membantu sekali. Ada FC, ada Omid dan segala macam. Ya itu kayaknya ya dari situ sih baru kita PD dan akhirnya stick on it. Tapi sudah berapa tahun Anda katakanlah memanfaatkan Netsi, dan baru tahun keberapa akhirnya orang Surabaya baru ngah, baru wah ternyata ada Netsi gitu? Belum sih. Oh belum nggak sebenarnya? Semoga cepat lah ya. Surabaya kan ya. Kalau Mbak mungkin Mbak Finka gimana? Apa karena dulu ada booming Surabaya Grammar itu Anda terus memanfaatkan itu atau gimana Mbak? Maksudnya ini kan dia lagi dalam proses untuk dikenal. Kalau Anda kan katakanlah udah banyak orang kenal gitu, itu gimana? Dan komunitas itu sendiri? Kalau komunitas sih dari awal memang kami juga terbantu karena komunitas. Kalau nggak ada komunitas, memang awalnya mungkin gerakannya gitu. Akhirnya bisa dikenal gitu. Tapi juga tentang internet itu ya pasti banget lah. Kalau nggak ada YouTube, gimana orang-orang bisa tahu gitu, misalnya yang di luar Surabaya juga. Kalau komunitas kreatif, oh tentu itu harus gitu. Karena pasti ada yang saling menguatkan nanti ya. Ketika itu ada komunitasnya, kesulitannya apa, pasti ada yang punya jalan. Tapi undang-undang untuk komunitas di Surabaya, komunitas kreatif khusus? Jujur kalau komunitas kreatif, kami sejauh ini dari Gatuh-Gatuh Studio malah kurang bersentuhan. Emang jadi, tidak mau bersentuhan? Oh atau? Bukan. Enggak, bukan berarti gajah-gajah jarak, tapi kadang-kadang juga itu agak-agak kalau misalnya film kan jelas ya, kan pasti screening gitu, habis itu nonton bareng, kadang-kadang juga saya juga mikir juga nanti kalau kreatif mana ngomong doang kan itu nggak enak gitu, kalau cuma isinya ngomong atau mungkin proyek punya proyek masing-masing gitu, ya mungkin format itu mungkin lewat diskusi ini nanti bisa berkembang ya. Oke, kalau Mbak Marice sendiri gimana Mbak tentang komunitas kreatif di Surabaya dan keuntungannya bagi Anda? Komunitas kreatif Inggris masuk. Ya, ya itu salah satu bentuk apa? Bentuk apa? Kita senasib sepenanggungan waktu itu. Jadi pingin bikin sesuatu. Kita kan merasa di underestimate gitu ceritanya. Jadi ya, itu akhirnya kita bikin yang berinteres itu gitu. Tapi emang nggak sampai sekarang sih berusaha untuk tetap bisa apa namanya, bisa tetap eksis gitu, bisa dilihat. Wow, berinteres ya. Tapi bagaimana Anda apa ya, kan seperti yang Mas siapa tadi Bumi bilang gitu, jadinya ya yang namanya komunitas itu, mempertahankan komunitas tuh nggak gampang gitu. Rangers ini gimana kalau bisa bertahan gitu? Itu memang apa, ada yang hilang, ada yang tetap, diganti-ganti gitu ya. Intinya sih tetap berteman aja, berteman itu dulu, bikin tas terus bikin karya. Walaupun itu online gitu, saya nggak ketemu muka juga tetap. Tapi penting ya sebenarnya komunitas buat Anda itu dalam berkarya, mungkin dalam membangun atmosfer juga sih, atmosfer seni di Surabaya. Mungkin kalau Mas Bayu lebih cocok, ini gimana Mas tentang community ini gimana? Oke, saya kalau ngomongin komunitas sebenarnya menarik ya. Mungkin juga banyak yang sadar. Semuanya itu, bahkan ketika Mbak Nita tadi sih bilang sih, wah bisa dilihat belum ya? Enggak, ini yang lama ini sebetulnya. Yang mana kamu ini? Oke. Kalau Mbak Nita tadi bilang ya oke, profit itu adalah apresiasi paling rendah. Kebetulan saya bertolak belakang dengan itu. Gitu. Bahkan di Graphic Chapter itu tempat kami cari duit memang. Dan ini saya korelasikan dengan komunitas gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngomong bisnis, semuanya itu pasti komunitas. Jadi apalagi kalau di Surabaya deh, saya ini yakin-yakin gak yakin, tapi saya pedein aja ngomong gini, sebagus apapun Anda, sejago apapun Anda gitu ya, ketika Anda tidak berpikiran komunitas, Anda gak laku gitu, gak bisa. Jadi kadang-kadang gini, dari pengalaman saya mulai awal sampai akhir gitu ya, itu ada juga yang pertama misalnya klien ngomong, wah ini anak kecil nih ngomong apaan gitu, misalnya itu, karena itu belum kenal. Ada juga tak kenal maka tak sayang gitu. Sampai sekarang mungkin ya alhamdulillah, misalnya ada klien, bay ini lagi di toko komputer bay, laptop yang paling keren apa nih, saya mau beli. Nah misalnya sampai gitu, padahal saya juga gak ngerti-ngerti banget itu spek-spek laptop gitu kan. Nah dari situ mungkin dikenalnya itu bukan karena, oh ya si ini jago ini, si ini jago ini. Nah kalaupun seperti itu, Anda masih harus punya bridge, harus ada bridging di sela-sela itu gitu ya. Kalau katanya Facebook mutual friend gitu ya, gitu kan? Itu untuk memperkenalkan Anda yang jago-jago ini. Gitu. Jadi, oke, Anda selesai dengan hard skill atau kita semua selesai dengan hard skill, tapi ada satu hal lagi untuk survive dan untuk sukses, yaitu berkomunitas akhirnya. Dua orang pun komunitas gitu. Komunitas apa? Studio Katut Kaca hari ini, fakta hari ini itu cuma 2 biji gitu kan? Jadi penting sekali, kalau ditanya penting atau enggak, kita mungkin sepakat penting. Tapi intinya bahwa itu pun kunci strategis gitu untuk melakukan apapun ya, berkomunitas lah. Gitu. Sedikit lagi misalnya, ya ini tidak mengandung sara sih, cuman saya mau cerita fenomena juga. Ada yang pernah bilang, saya lupa siapa. Mas, ya? Sebentar saya potong. Mungkin buat teman-teman bisa mengisi di sini dulu daripada di sana. Mas ini aja mas, nggak apa. Oke, okay. Siapa yang bilang pecinan? Oh, atau saya dapat di situ. Oh, waktu kita bahas masalah rumah abuhan kalau nggak salah. Siapa yang bilang pecinan itu ada di situ itu? Sekarang pecinan di Surabaya ada di utara, di barat dan di timur. Atau jangan-jangan Bu Andre itu ya cerita, yang cerita ya Bung ya? Waktu kita sharing. Oh, oke. Bercanda dia bilang pecinan mungkin sekarang sudah ke Kobangan. Iya. Ke barat dan ke timur Surabaya, di mana saya berdomisili di perumahan di timur Surabaya, dan di perumahan saya itu akhirnya dia bikin food fest, dia bikin apa hypermart di situ, dia bikin mall, tempat makan bahkan mallnya itu, dan tempat kebutuhan sehari-hari dia bikin pom bensin di situ. Dan itu pemikirannya akhirnya kita ngapain sebetulnya berpikir sesuatu yang kita ya susah juga, kalau memang mau ketemu dewa harus jadi dewa dulu kan susah gitu ya. Jadi yang ada di sekitar kita aja ya kenali, dan ya itu efek dari komunitas, dan itu saya pikir menghidupi, jadi pengelola ini itu menghidupi komunitas juga, di mana audiensnya ya di one and only komunitas di sini, penduduk di situ yang punya rumah di situ. Dan parahnya ketika ada kesempatan ternyata ada teman di situ, itu karena dia perumahan itu barat dan timur itu juga satu grup gitu ya, dan crossing juga gitu. Bahkan ada yang ya dari tadi misalnya Mbak Maria ngomong word of mouth di food fest itu jadi salah satu alternatif dan sebagainya. Ya datang juga orang barat gitu. Akhirnya menjadi komunitas gitu kan. Malam ini pun iya, malam ini pun kita menjadi komunitas yang mungkin sementara gitu ya. Komunitas perbincangan, dan benefitnya pasti banyak. Kalau di sini ada marketers gitu atau ada sales, jangan-jangan ada satu-satu yang lagi jualan barangnya gitu kan, jadi juga gitu. Nah apalagi itu borong gitu kan. Jadi konsepsi kita ya justru itu deh intinya, itu good point dari moderator ini ya. Ngomongin komunitas ya memang itulah gitu. Oke. Nah, kalau Bang Bubi gimana nih? Kalau saya nambah ya, jadi dari yang sekarang ya, komunitas sekarang sudah berkembang sangat pesat ya, daripada tahun 2000 awal ya. 2000 awal kan memang Surabaya itu masih komunitasnya masih belum terdengar ya. Ada beberapa aja komunitas yang memang sudah ada, itu pun sudah komunitas dari lama ya. Nah, kenapa kendalanya apa? Mungkin waktu itu masih belum ya, mungkin culture-nya masih belum untuk social networking kali ya. Waktu itu masih email masih nongkrong mabuk bareng ya, itu mah juga komunitas, tapi belum komunitas antar komunitas. Jadi lebih ke komunitas yang komunal ya, gitu kan. Jadi komunitas yang sangat kuat tapi memang belum memperkenalkan diri ke komunitas Jogja, komunitas Bandung, atau komunitas dari luar negeri. Nah dari situ perkembangan dari yang sekarang sejak munculnya social networking itu kan komunitas sudah sangat mulai dari personal komunitas itu sudah sangat berkembang sekali gitu loh. Bahkan komunitas itu bisa menghidupi komunitas yang lain, seperti ya Mas Bayu bilang tadi kan, itu di Surabaya Barat ada komunitas industri juga ya, karena Mas Bayu juga ada komunitas desain, akhirnya bisa saling menghidupi itu dalam lingkup yang lebih besar. Kalau antar personal itu kan lebih ke apa namanya, lebih ke kesamaan interest ya, semuanya komunitas film dengan film, nanti berkembang film dengan video dengan video art, itu akhirnya menjadi kesinambungan yang sangat panjang. Jadi harusnya antar komunitas itu adalah harus ada saling ini ya, saling mengapresiasi ya Mas ya. Harus. Jadi katakanlah di sini ada animasi berinteraksi dengan arsitek, berinteraksi dengan bla bla bla kayak gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong masalah komunitas ini, di sini ada Mas Cahyo. Mana Mas Cahyo? Oh di dalam. Oh Mas Cahyo. Mas Cahyo. Mas Cahyo sini Mas Cahyo. Kita sharing. Jadi Mas Cahyo ini adalah salah satu dedengkotnya Demaya, desain termuda Surabaya. Karena kita ngomong komunitas, maka saya pikir cocok juga untuk mengundang dia bersirobo. Membenturkan pemikiran. Itu juga Mas Cahyo bakal jadi pembicara untuk. Jadi baru saja pulang dari mana? Jepang. Dari Jepang. Ayo Mas Cahyo, ya Allah. Maju sini Mas. Gimana nih Mas tentang masalah komunitas? Komunitas desain di Surabaya, komunitas kreatif di Surabaya, bagaimana membangunnya? Bagaimana menggabungkan antara satu dengan yang lain dan sebagainya? Mungkin kalau saya cuma bisa share ya. Silakan nanti dibaca sendiri-sendiri seperti apa. Jadi saya hanya bisa cerita mungkin dalam konteks Demaya ya, di Desainer Muda Surabaya itu saya nggak ikut mendirikan, terus terang dirinya nggak ada di sini. Jadi saya masuk kira-kira baru tahun ke satu atau kedua gitu, diajak gitu. Oke saya mau. Awalnya sih kalimatnya Desainer Muda Surabaya, tapi faktanya mungkin sebagian besar masih arsitek. Belum, nah tapi belakangan memang banyak teman-teman juga yang mulai masuk, terutama grafis yang ada, kemudian ya beberapa juga mix ya, antara fotografer, kadang-kadang juga arsitek, kadang-kadang juga desainer gitu, terus ya ada desainer produk juga, kemudian sampai hari ini juga makin meluas, ya belum meluas benar sih, tapi dari mulai yang ada juga beliau-beliau yang kemarin mungkin bicara di sini, Pak Yosef itu profesor juga masuk juga di komunitas kita. Nah tapi ketika di 2 tahun pertama itu saya ingat sekali kita pernah ngobrol tentang bagaimana sih seharusnya komunitas ini tuh dibentuk gitu. Bentuknya kayak apa gitu. Apakah kayak beberapa komunitas yang sudah kita pelajari, ada semacam inaugurasi, ada keanggotaan atau apa. Tapi saya ingat bisa dijejak, nanti teman-teman bisa buka di milisnya Demanya, itu kan percakapan itu kan gak pernah bisa hilang dari dokumentasi ya. Jadi sedikit jejak itu dari mungkin 5 tahun yang lalu itu percakapannya. Terus saya bilang kalau saya pribadi menganggap komunitas itu seperti sebuah rumah singgah gitu loh. Rumah singgah tanpa pintu, tanpa jendela. Jadi orang bisa singgah, keluar, masuk, gak ada screeningnya, mau sembarang lah, mau komunis, mau agamis, mau apa silakan masuk gitu, mau desainer mau enggak masuk aja gitu. Karena waktu itu saya punya pikiran di Surabaya belum tumbuh tentang kesadaran komunitas. Jadi kita kalau punya wajah tuh jangan terlalu strict gitu. Yang nyaman aja, visual aja, semua orang bisa masuk bisa keluar. Kalau dia mau menetap di situ tuh karena persalamnya dia nyaman di situ. Jadi Demaya itu seperti rumah bersama yang enak, siapa boleh masuk, siapa boleh keluar, nggak ada screening. Jadi sebenarnya itu cara kita mengolah Demaya sampai sekarang. Jadi dengan tidak ada hierarki sebenarnya, tidak ada keanggotaan, tidak ada organisasi sebenarnya. Jadi saya dulu pernah bilang kita tuh OTB, organisasi tanpa bentuk gitu. Jadi katanya organisasi tapi nggak ada strukturnya, nggak ada ADART. Tapi kalau dibilang kita tuh buat organisasi, ya anehnya kita juga bisa menghelat beberapa acara yang sponsor atau supportnya ya organisasi yang sudah melembaga. Jadi ya kita sampai sekarang pun berada di antara itu. Jadi luas gitu ya. Jadi setelah saya tuh amu boy gitu. Kita bikin acara ya kayak situ ini dari 2 orang sampai 150 orang pernah gitu ya. Jadi 2 orang pun kita jalan gitu, 150 jalan. Jadi ini cerita ya. Jadi silahkan direfleksikan sendiri. Jadi sampai sekarang pun ya begitulah demanya itu dijalankan sama kita sama teman-teman gitu ya. Tidak ada sih ketuanya gitu, enggak ada. Enggak ada sama sekali, keanggotaan juga enggak jelas gitu gunanya. Jadi ya itu. Nah, tapi dengan begitu harapan kami waktu itu komunitas ini tuh bertumbuh bersamaan dengan bertumbuhnya tanda kutip anggotanya. Ya kan? Dulu baru lulus 2 tahun setelah kerja begitu kan kumpul, ada frustasi kenapa Surabaya kok garing, kenapa kok kumpul bikin demaya. Kemudian setelah kumpul bikin demaya, pekerjaannya enak, kawin, udah hilang semua dari demaya kan gitu. Gitu. Ntar balik lagi setelah menemukan ritme yang enak antara kegiatan keluarga dan pekerjaan, dan itu balik lagi. Jadi kehidupan komunitas kita tuh bertumbuh bersama-sama dengan anggotanya. Dan sekarang mulai mix, mulai apa, mulai macam-macam ya, dari yang mahasiswa sampai profesor kan ada semua. Jadi ya kita kalau dibilang bentuknya kayak apa ya, nggak ada bentuk sebenarnya. Ya begitulah berjalan secara alamiah. Saya nambahin ya. Oh, iya, boleh. Kalau pengalaman saya justru jadi di Graphic Chapter kita punya klien tetap Biro Arsitek, dan sampai sekarang mulai 2005 sampai sekarang masih pakai Graphic Chapter terus. Itu kenalnya dari Demaya juga. Dan satu hal, Graphic Chapter masuk di pemerintah kota, itu juga bukan karena kita buat proposal dan kita presentasi, enggak, tapi kenal dari Demaya juga. Jadi ada salah satu teman Demaya yang arsitek yang juga kerja di Bapeko gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dan ini true story lah, jadi duit gitu. Jadi duit juga. Berarti dengan ada komunitas itu juga teman-teman yang muda-muda ini juga bisa ini juga ya, masih dapat klien bahkan dari situ, dapat apa dari situ juga ya. Ya, ya pasti, yalah, pasti lah. Iya aja. Oh iya. Nah, ini saya suka yang ini. Ada inisiatif. Biar saya enggak nanya. Kalau itu pasti kejadian kalau di kami di Kota Studio. Kalau enggak ada situ, oh misalnya kita kan titip jual di situ, oh ini merchandise-nya yang merupakan komunitas, istilahnya apa ya, library ya, mungkin suka baca buku atau apa, tapi ternyata akhirnya pada pengembangannya kan macam-macam. Tapi yang sama-sama juga titip merchandise ada di Brodebro, komunitas yang pengembang sejarah, yang suka banget sama sejarah. Kesamaannya linknya cuma karena Surabaya aja gitu kan, karena apa namanya, oh kita cinta sama Surabaya, kita pengen juga sih biar Surabaya ini ke-expose gitu. Nah terus kalau nggak ada komunitas juga nggak mungkin sekalian promosi buat teman-teman datang, bisa datang insya Allah nanti tanggal 28 Oktober di Grand City X1-nya kita bikin Surabaya Animation. Kalau nggak dibantu sama Invis Sinematografi UNER pasti nggak ada juga gitu. Kalau nggak ada apa, nggak ada kesempatan kita bisa kenal sama orang dari Festival Seni Surabaya, kesempatan kita akhirnya diketahui oleh Dewan Kesenian gitu, akhirnya dapat juga kesempatannya. Kalau nggak ada tas ya nggak bisa jalan, orang cuma 2 biji juga gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang masalah komunitas, manajemen desain kayak gimana, mahasiswa juga gak apa-apa. Bagaimana Anda menghandle diri, menjual diri sebagai seorang mahasiswa yang ya gue punya, saya punya kemampuan desain gitu, dan bagaimana Anda menjual diri Anda sebagai seorang perseorangan, atau mungkin teman-teman yang masih jadi freelancer atau gimana, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Please. Oh gitu, beneran ya? Oke, baik, saya mau sharing. Gantungan kunci dong. Tetap mau sharing. Ya gimana, Mas Jerry, mungkin saya mengundang Mas Jerry untuk sharing. Gimana, kamu memanage dirimu sebagai seorang freelancer, gimana Mas Jerry? Gimana, Kayaknya di timeline sering ini ya, di Twitter sering berkicau malam hari ya, kamu gak tidur ya? Sering tidur malam-malam ya? Gimana? Sama, sama bukannya malam ya? Saya liatnya pagi. Sebenarnya sih saya gak bisa dicontoh ya. Gak bisa. Bukan sebaik. Mau contoh siapa? Crunchy. Loh, itu diferensiasi. Oh, iya. Dan konsisten. Kadang ada, kadang enggak. Enggak pasti. Kadang makan. Nah, kalau enggak pasti gitu, kalau Anda enggak pasti dapat kerjaan, gimana cara Anda menghidupi diri Anda sendiri itu? Maksudnya, kadang-kadang dapat job, kadang enggak ada, kadang dapat juga gede, kadang kecil, kayak gitu gimana cara mengatur gitu? Saya sendiri sih Berapa sih cenderung milih kerjaan ya, daripada kerjaan yang ribet, bebannya berat, terus ya boleh dibilang tadi kalau nominal nggak bisa dijadikan ukuran, kalau saya sih separuh lah. Kalau kerjaannya ribet, nominalnya nggak, saya cenderung melepas daripada membebani diri sendiri. Cenderung milih-milih, jadi kalau ada dapat gede ya lumayan buat tabungan gitu. Terus yang kedua sih ya cenderung malam tidak tidur dan lain-lain sih, cara ide nyari ide ini bukan sekedar nyari ide untuk eksekusi dan buat kerjaan atau kerjaan itu, tapi kadang nyari ide itu untuk the next project gitu. Apa sih yang bisa saya ide, saya cari yang saya usulkan ke beberapa, kalau mungkin saya nggak bergerak di komunitas ya, beberapa mungkin institusi atau apa yang saya kasih ide saya untuk dapat diterima dan lain-lain. Saya cenderung ke arah situ sih. Jadi kadang malam ya seperti itulah, kayak bertapa gitu ya. Ya, bertapa siap. Mungkin saat ini enggak ada ininya apa nilainya. Tapi maksudnya terus ke depan lah. Nabung ide istilahnya. Saya terima kasih sharingnya. Ada yang lain mungkin? Mungkin Kat sendiri juga boleh, sebagai seorang web designer gimana Kat Anda mengatur pekerjaan Anda ini? Anda dua ya, ada cimcong ini maksudnya. Gimana Anda mengatur dua orang ini, mengatur pekerjaan untuk ini gimana? Tapi nggak ada satu ya hierarki yang pas, maksudnya oke, yang terima job harus dari aku habis. Oh, itu masih belum sih, dan kita berdua sama-sama mencari lebih tepatnya. Tapi Anda berdua nggak pernah ini ya tukaran masalah, oh ini kalau lebih banyak, ini kalau lebih dikit, pembagian enggak ya? Sejauh ini cukup akrab dan ya biasalah sama Erlin. Lebih tepatnya kan bagian tugas ya, karena kalau dia lebih ke coding, saya juga coding, tapi karena dia basisnya sebenarnya computer science, secara saya lebih ke graphic design, jadi banyak awal-awalnya juga pertamanya kita mulainya juga sama coding, tapi terus memang lebih terang, lebih spesifik, dia juga yang handle fotografi, saya yang lebih susah graphic design. Ada lagi mungkin yang mau dikasih label, biasanya kan kalau di blogspot kan ada labelnya illustration atau apa-apa, jadi di bawahnya kayak semacam kategorinya, Jadi kalau misalnya ada misalnya Maria gitu, Maria lagi upload kelas gitu, misalnya saya suka kelas juga, saya tinggal klik aja di blogspot itu kan pasti ada labelnya kelas. Ya udah, itu berarti saya langsung connect ke tempatnya dia dan berjuta-juta orang yang lainnya gitu loh. Jadi cuman sebatas itu sih, kalau internet tuh maksudnya less effort tapi impactnya udah justru malah kita mendapatkan impact yang lebih besar dari negara lain daripada dari negara sendiri. Nah, kalau misalkan yang saya pahami ya, saya sebelumnya membaca buku ini, Design Management ini, sangat menarik sekali. Di sini dijelaskan bahwasanya Design Management itu nggak hanya bisa apa managing desain proses gitu, nggak cuma apa dilihatin, nggak hanya menjelaskan proses desain itu. Jadi dari brainstorming, memecahkan masalah sampai eksekusi final design itu enggak hanya seperti itu, tapi di sisi lain itu ada yang namanya managing design strategy. Jadinya kalau misalkan di Inggris itu ada yang namanya design council gitu ya. Jadinya design council itu dia di satu negara di Inggris itu dia dari UKM, dari pendidikan, dari semuanya itu diurusin sama design council itu. Sebaiknya diarahkan kemana nih? Wah, ini Inggris nih bagusnya ini gitu. Jadi semua apa ya komunitas kreatif itu ada satu inline, satu apa, satu jalur yang sama gitu, yang akhirnya semua saling membantu dan membentuk iklim yang menarik gitu. Nah, kalau di Surabaya ini gimana nih? Apakah pemerintahnya cukup nggak play apa gimana gitu? Mungkin dari Mas Bubi yang paling jauh mengenai pemerintah nih, regulasi dan sebagainya, menyulitkankah atau memudahkan? Kalau itu kalau dari pribadi ada dua pilihan ya, ada dua option. Dalam arti kita bisa menjadi idealis, bisa menjadi individu yang tidak menyentuh pemerintah sama sekali, dan bisa kita sebagai individu yang bisa bergabung dan berkolaborasi dengan pemerintah. Ini pengalaman dari saya pribadi. Dari Anda milih yang mana? Anda milih yang mana? Ini karena dari pengalaman pribadi ya. Oh, iya. Jadi di Global Product itu kan ada banyak divisi, unit bisnis ya, unit usaha maksud saya. Salah satunya juga design dan branding ya. Di situ awalnya memang kita lebih ke komunitas, awalnya tadi seperti komunitas dan akhirnya membentuk suatu suatu apa ya, pengerucutan unit usaha, dan akhirnya itu yang membesar ya. Dan dalam arti gini, ada bisnis itu yang nantinya non profit dan non profitable, kita bisa milih di situ. Nah, kemudian ini dari sisi profitable kita bisa milih lagi governmental atau non governmental gitu kan, NGO or ego, itu terserah nah di situ kita bisa mecah idealis lah, kayak apa ya, Gemini. Kebetulan saya juga Gemini, jadi ada dua wajah ya. Jadi saya bisa milih kiri, saya bisa milih kanan. Di sisi lain untuk karya yang lain saya tidak sama sekali tidak mau bersentuh dengan pemerintah. Tapi di sisi satu lain, di sisi profesionalisme, saya harus bikin itu mengikuti hukum Indonesia yang ada. Semuanya dari badan usaha, SIUP, NPWP, segala macam itu memang kita harus ikutin ya. Kalau kebetulan kita juga ada klien BUMN juga yang di situ, kita harus mengikuti semua aturan yang ada. Karena seperti Mas Babi bilang, kita juga ada profitable dari situ ya. Kita ikutin semua peraturan mereka, maksudnya pemerintah ya, bukan mereka, sorry, pemerintah, dari regulasi semua yang ada, mulai dari sistem, mulai dari penagihan itu seperti apa sih, ruwetnya kayak apa. Kita bisa tahu juga itu ada white area, black area, atau kita bisa tengahnya gray area. Itu yang memang ya, kalau di pemerintahan rancunya di situ ya. Kalau masalah support nggak support, sebenarnya pemerintah sudah ada bidang yang mensupport di wilayah kita, cuman itu nggak tahu sekarang gimana kondisinya gitu kan. Nah, kalau dari divisinya di Sparta atau itu sudah ada kan, yang mencakupi wilayah kita kan gitu ya, cuman itu nggak tahu, itu bukan nggak tahu, maksudnya sampai sekarang termasuk DKS, DKJT ya, itu kan juga di wilayah kita juga, mereka juga berjalan seperti apa adanya gitu loh. Ya, saya nggak tahu itu, di yang pasti kalau pemerintah sebenarnya mendukung, tapi di situ ada akhirnya ada wilayah black, white, and grey kalau dari sisi pemerintahan ya, kayak gitu. dan akhirnya kita harus fleksibel memilih yang mana. Bisa di tiga-tiganya, bisa di tengah, bisa di kanan, di black atau di white, itu tergantung individu sebenarnya. Individu ya, Mas ya. Lagi butuh duit apa enggak gitu ya, Mas ya. Kalau dari Mas Bayu mungkin gimana? Ini kelihatannya yang punya pengalaman dengan banyak dengan pemerintah gitu. Oke, saya ada dua cerita sebenarnya terkait sama tadi itu. Desain strategis dan akhirnya ngomong pemerintah. Pertama yang saya mau bilang bahwa apa sih sebetulnya hubungan antara desainer gitu ya, kita ngomong ya, dengan pemerintah. Sekarang nggak ada hubungannya sama sekali. Adapun nggak, mungkin ada itu maksudnya emang pemerintah nggak punya pemikiran ke situ atau oke, gimana? Saya selesaikan dulu aja. Kalau di faktanya atau gini deh, yang saya ngomong pengalaman aja, nggak lebih dari sekedar desainer dan klien gitu. Tapi kenapa itu terjadi? Apakah yang salah pemerintahnya atau justru yang salah desainernya? Nah, ini ada beberapa pengalaman saya baru setahun lulus, kembali lagi karena kenalan gitu ya. Kebetulan kenalan saya tuh kenal sama wali kota gitu ya, dan kota itu inisiatif dari saya. Ini belum punya logo dan lain sebagainya, saya tawarin itu akhirnya city branding, dan itu direspon dan kejadian sekali. Jadi saya harus presentasi di depan Muspida, termasuk bapak wali kotanya itu, dan kita ngomong sesuatu yang sangat real. Nah, karena saya baru setahun lulus ya, belum sampai lah. Itu gak ngerti mekanisme masuk birokrasi atau pemerintah itu gimana. Akhirnya ya ini lolos juga. Tapi intinya apakah saling memerlukan gitu, atau gini, apakah pemerintah memerlukan? Sangat memerlukan gitu. Kitanya aja mungkin yang ya, akhirnya di sini kita ngomong kesempatan atau cara dan lain sebagainya. Terus ada contoh lagi ketika berbicara dengan kepala dinas pariwisata kota, pada saat itu ada kesempatan juga. Dia punya program mau bikin bis pariwisata kota Surabaya. Dia bilang, dia sharing, "Mas, ini coba tolong dinilai gimana desainnya, udah bagus apa belum gitu." Pas diliatin, terlepas dari bagus atau tidak, itu bisnya tuh berbentuk tram kuno Surabaya kuno gitu. Terus saya tanya, "Bu, ini apakah memang buat heritage gitu?" "Oh enggak, ini semuanya. Jadi nanti akan jalan sampai mulainya itu dari ini apa? Monumen kapal selam sampai muter-muter sampai ke House of Sampurna juga. Pokoknya kota lah, Mas." Nah, terus itu yang bikin ada enggak tahulah siapa yang bikin. Nah, itu juga sebetulnya kan akhirnya designers belum ya? Kenapa? Kompetitor ya? Enggak juga sih itu ya. Kita sih slow aja, Mas ya. Nah, sebelum saya akhirnya punya kesempatan kan desainer sebelum saya itu gitu. Nah, cuman akhirnya ya saya bisa bilang ya, nyuwun sewu, akhirnya dia salah mengkontekskan juga kan. Kenapa dibuat seperti itu gitu. Itu enggak good enough untuk solusi kota akhirnya. Dan ketika saya coba utarakan argumen saya, beliaunya itu juga, "Oh iya benar ya, Mas ya, benar juga." Akhirnya desain itu diganti. Akhirnya kesempatan itu ke saya. Nah, ini tuh kesempatan-kesempatan ini masih carut marut gitu. Jadi memang enggak ada koneksinya. Nah, yang saya mau cerita kedua adalah di Asosiasi Desain Grafis sendiri. Jadi kita punya ADGI. Itu disahkan sama presiden melalui Andi Malarangeng pada saat itu. Dan sekarang kita di bawah Departemen Perindustrian itu punya yang namanya, dulu zaman pemerintahan sebelumnya, sekarang udah ganti pemerintahan gitu ya. Ini saya ngomong nasional, itu ada programnya dia bagus sekali, program lokomotif. Salah satunya adalah dia ngurusin RSKKNI, rancangan sertifikasi keprofesian gitu-gitulah. Pokoknya mungkin IAI sudah punya, Mas ya. Seperti itu, sertifikat dokter, ID itu sudah punya lah, izin praktek. Nah, grafis nih mau kayak gitu gitu. Jadi kalau grafis mau berpraktek harus punya sertifikat itu, terutama yang ada kaitannya langsung sama proyek-proyek pemerintah. Mau punya itu. Itu sudah jadi, kabar terakhir udah jadi SKKNI, sudah jadi. Cuman akhirnya itu harus punya asesor tuh. Asesor ini yang menilai seseorang ini layak dapat sertifikat atau tidak gitu. Nah, itu dari orang-orang grafis sendiri, yang tua itu udah males, yang muda itu segen. Nanti yang tua, "Alah, sudah, yang muda-muda aja lah." Nah, yang muda, ya nanti kalau ketemu yang tua-tua gimana, masa di-assess gitu. dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di beberapa desainer sendiri itu juga ngapain itu sertifikat-sertifikat tuh nggak begitu penting lah, toh kita juga bisa hidup tanpa itu gitu. Nah, jadi kalau jamaknya itu memang akhirnya antara kita, ya saya mengerucutkan ke desain grafis sih, antara kita dan regulator ini, pemerintah ini, ya idealnya seperti yang Anda bilang tadi kan, apa desain konsilnya Inggris gitu. Tapi ya kita belum kesana, industrinya aja masih carut marut kok. Ya, tapi penting ya masih untuk di ini. Maksudnya, nah, mungkin hari ini tuh kalau kita survei itu banyak yang bilang nggak penting. Kenapa nggak penting? Ya karena itu tadi, sekarang gini. Perasaan Anda aja. Oke, saya pernah wah ini jadi curhat tipis-tipis ini. Tapi ini fakta. Saya pernah datang ke pemerintahan Kota Surabaya untuk menanyakan, memang terus terang buat kepentingan saya sendiri. Karena waktu itu saya mau ada proyek. Halo. Saya mau ada proyek. Akhirnya tuh satuannya enggak jelas itu. Kamu ini siapa ya? Mending kamu pemborong aja. Saya suruh jualan barang di pemerintah sehingga biar saya bisa dibayar gitu. Loh, saya ini desainer grafis, enggak ada di sini rate-nya desainer grafis. Akhirnya saya datang ke pemerintah, ke direkam ini ya. Terus terang bukan karena direkam ya, saya lupa lembaganya itu apa. Pokoknya di bawah pemerintah. Demi enggak perlu ya. Tapi kalau enggak salah Bina Program lah, kalau enggak salah. Bina. Oh ya, benar ya, Bina Program. Loh, Bung Jerry ada pengalaman juga. Oke, saya diaturkan waktu untuk meeting dengan bapak-bapak yang bikin dasar-dasar kalau pemerintah tuh ada itulah. Misalnya kalau kamu ini PT-mu, ya PT-mu itu PT kecil, kamu harus bisa sekian ratus misalnya dan sudah itu. Nah, ini desainer grafis nih akhirnya saya cuma mau bilang, apa sih sebetulnya yang harusnya kita lakukan untuk bisa ada di situnya terminnya gitu. Standarnya benar. Dan kembali lagi saya bilang, udahlah enggak usah pusing-pusing proyeknya apa sih? Proyeknya ya udahlah, masukin aja proyek semua gitu. Jadi enggak ada tuh apa misalnya mendesain tuh enggak ada gitu. Dan kalau waktu dilihat keyword grafik di database-nya mereka, itu yang pertama adalah pengadaan. Oh, yang ada tuh multimedia. Nah, di situ tuh proyeknya pengadaan seperangkat laboratorium multimedia sekolah dasar. Gede juga ternyata. Gede juga. Terus ada lagi itu, udah itu aja. Jadi ada lagi itu aja. Ya? Jadi cuman itu aja ya kan. Ya, kenapa penting enggak penting gitu ya. Dan ya terbukti kita bisa hidup juga tanpa pemerintah. Tapi di satu sisi akhirnya kenapa mungkin seperti Mas Gubi ya? Kenapa akhirnya saya punya legalitas di kantor, tapi itu juga tidak membantu. Jadi gini, misalnya oke, ini harus didaftarkan dulu di EPROP, harus begini. Saya juga bukan anti pemerintah ya, tapi yang ambil gampang, ya semoga ini tidak salah lah saya ngomong gini, ambil gampang ini udah ada nih bendera yang ngurusin gitu. Jadi ya pinjam bendera. Jadi akhirnya kita tinggal fokus ke pekerjaan, dan itu saya rasa bentuk profesionalitas yang baru. Dan anggap komunitas baru aja dah gitu. Jadi bagi-bagi toh, akhirnya kalau dilihat duitnya juga masuk akal kok. Dia ngerjain administrasi segitu banyak yang ribet gitu ya. Tapi ya saran saya akhirnya ya, kita tinggal milih juga sebagai kantor desain. Kita mau hire dia ini sebagai outsource administrasi, atau kita harus punya administrasi lagi. Salah satu bocoran, admin, cari admin di Surabaya itu susahnya minta ampun gitu. Yang bagus itu mahalnya minta ampun udah. Jadi ya udahlah gitu aja lah gitu. Ya seperti itu. Kalau antara kita dan pemerintah ya lucu sih, unyu-unyu gitu ya. Apa sih? Tentang pemerintah nih. Dan regulasi-regulasi tentang. Ya, saya pribadi sih belum bersing apa ya? Enggak sering berhubungan dengan pemerintah, cuma untuk kayak ngurus merek kayak gitu sih. Ya pernah ditawari kayak ikut dekranas gitu, cuman ada regulasi yang belum serak di hati, jadi mending saya independen aja dulu gitu. Soalnya ada hal-hal yang saya kurang serak. Belum serak itu karena ada pungli atau ada tekanan-tekanan bentuk lain gitu kah? Maksudnya yang bikin ada akhirnya ya aku nggak ngambil dulu deh gitu. Atau gimana? Apa ya? Ya pokoknya keren nyaman gitu deh. Gak bisa jelas kan? Iya. Ini bukan gara-gara direkam kan ini? Gak ngomong gitu. Oke, udah Mbak? Iya, itu aja. Belum banyak sih, gak banyak bersama sama perintah. Nah ini kelihatannya yang banyak Mbak Finka ya, gimana Mbak? Tentang regulasi dengan pemerintah untuk membangun atmosfer yang kreatif ini udah mempunyai kesan atau belum? Kadang-kadang lucu kalau melihat pemerintah. Nah, kejadian tuh saya, apa ya, kalau nggak salah, karena ini film animasi, jadi kan bisa kegolikan ya film. Kalau nggak salah, DKJ, atau apa ya, pokoknya mereka bikin semacam seperti kongres itu, penyelenggaranya dari kita, kemudian film kami itu diputar, terus habis itu dihujat, dicaci maki, apa namanya? Karena ya kalau yang belum tahu mungkin ini kan isinya pisuan tok ya. Kebetulan yang diputar yang putar. Jadi isinya pisuannya banyak gitu kan. Terus kami dikontraskan dengan ya teman sendiri juga namanya Mas Tosan Priyanggo itu. Dia ada film cukup lama itu namanya Topeng, judulnya Topeng. Kebetulan kan memang sangat budaya gitu dan filosofis filmnya, jadi topeng orang muter-muter itu. Nah yang film kami di caci maki, wah ini film merusak budaya, ini merusak generasi masa depan, maunya apa bla bla bla gitu. Kebetulan kok ya yang ada di situ ada salah satu itu yang ikut di situ adalah pacar. Jadi filmmu di sini loh, diginiin gitu. Loh kok kamu diem aja, saya gitu. Kok kamu diem aja, kamu mau nih gitu. Ini loh udah di setting, maksudnya di setting. Terus habis itu tiba-tiba udah langsung ada yang ngomong, baik kalau gitu setelah ini harus ada yang namanya badan sensor film daerah. Kok jadi ujung-ujungnya gitu. Proyek lagi ya. Oke, gitu kan. Walah ya udah biarin aja. Padahal beberapa bulan setelahnya kita ikin sendiri film kami yang ini Cirebon Junior kan kemudian juga ada gitu ya. Anak-anak yang clean tanpa pisuan, tanpa apa. Katanya berdasarkan ini kami diminta bantu DKJT untuk roadshow, kasih tahu animasi itu apa, terus apa. Kadang-kadang kan jadinya ya juga maksudnya apa sih gitu. Kalau ini juga ya maksudnya itu jadi proyek itu. Ya kayaknya sih gitu. Mungkin bisa disebutkan nama orangnya. Ya saya mau nambahin ada yang menarik juga ketika saya ngomong. Oh ini nyambung dikit aja tentang ini grammar Surabaya ini. Jadi waktu ngobrol juga sama kepala dinas pariwisata kota, dia itu berbicara tentang merchandise kota. Yang dia lakukan adalah ada yaitu logo sparkling yang seperti itu di blow up di mana-mana, dan Suro dan Boyo terbuat dari perak atau apalah atau resin itu ada. Terus dia tanya apa mana yo mas kira-kira. Terus terang saya waktu itu sharing juga tentang, ibu tahu grammar Surabaya nggak bu? Gitu. Terus enggak tahu, ya udah ceritanya sampai sini aja sih. Intinya juga akhirnya kan kembali lagi gitu, potensi ini tidak dilihat oleh pemerintah dan tidak diangkat gitu. Yang seharusnya memang saya pikir kok mau memperkenalkan gitu ya, ya daripada hanya seonggoh logo dan stage apa sculpture kecil yang seperti itu, saya pikir dengan apa dan terbukti di jalur independen si Cak Ikin juga apa. Kalau saya lihat di Facebooknya itu, wow, untung, ya? Udah kemana-mana itu kan, udah mejeng di mana-mana gitulah, ya kan. Udah. Mungkin kita tidak butuh pemerintah juga. Jadi gimana, Mbak? Kalau Mbak Nici mungkin ada pengalaman gitu, atau ada masih bersetia dengan jalur independen, ada yang apa itu pemerintah? Apa sih belum ada apapun sih, sama kayak Maria juga paling cuma sama ini. Kita sama. Iya. Ya itu sih paling cuma kalau soal pemerintahan ya cuma regulasi kita dari bla bla bla bla. Terus ya nyambung sih dia ini tadi independen akhirnya lebih mudah dan biasanya yang less effort dan higher impact gitu. Bisa dijelaskan mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak ya, maksudnya paham dengan gitu. Independen itu jadi nggak perlu ngurusin yang ribet-ribet itulah ya. Jadi kita bekerja sendiri kan lebih pede, lebih serak, kayak tadi mana lebih serak dan impactnya akhirnya lebih besar daripada harus apa dengan yang tidak independen. Cuman balik lagi sih beda lagi kan maksudnya antara saya Maria dengan dua bapak di sana. Mas. Kalau saya adik loh ya. Oke. Mungkin sampai di termin ini ada yang mau tanya, ini ada 4 gantungan kunci Culo dan Boyo yang bisa di ini. Mungkin ada yang mau tanya, mau ada yang sharing, silakan. Tegung mungkin. Ya, oke. Nama. Ini kan gini. Oh, nama, suruh nama. Karena dia ya, nama NRP. Nama langsung IPK. Belum lolos ya. Ya enggak gini mau tanya Mbak Marice sama Mbak Dici ini kan sama mungkin Inka kan independen ya karanya ya. Aku pengen tahu sebenarnya apakah itu bisa survive gitu ya, atau katakanlah bilangnya gimana bikin dapur tetap ngepul gitu. Nah ini soalnya gimana caranya, mungkin ada apa ya manajemennya, triknya gitu loh. Jadi kan tiap hari kan juga secara kita pragmatis lihatnya faktanya sehari-hari kita juga butuh makan begini, gimana tetap bikin ya kantin tetap bekerja. Ini mungkin anu ya agak menyerempet ke manajemen rumah tangga sih. Kamu jawab aja. Kamu bisa silakan monggo Bapak. Kalau aku sih memang awalnya memang networkingnya apa dari blog ya, kebetulan juga dapat kenalnya juga apa orang yang berpengaruh cukup ya orang PBB, jadi dia juga networkingnya ya networkingnya cukup gede, jadi dari itu kok jelalah kok ya banyak teman-temannya dia juga yang hubungi aku, jadi aku juga ngerasa dari networking itu sampai saat ini aku masih bisa survive gitu dari situ dari ya memang pertamanya aku kayak sell produkku itu di luar dulu dari situ ada testimoni di blog, akhirnya orang lokal sini akhirnya pada nanyain, padahal awalnya dulu memang aku bikin blog itu kan teman-temannya orang-orang lokal dulu, karena orang-orang luar di situ ada foto-foto orang luar dan mereka yang mengoleksi karyaku, akhirnya orang lokal itu ikut-ikutan gitu, jadi sekarang malah banyak orang lokal juga yang ikut situ. Ya kelihatan juga ada merek tas namanya Bakteria gitu ya, Bakteria ya, itu kan dijual di luar ya, dulu memang luar kayaknya iklimnya kayak gitu ya, dari luar dulu abis itu ke sini. Mungkin Mbak Ichi, aku sih mungkin lebih apa ya, mungkin kasarnya kayak semakin tulus gitu ya kalau aku, karena memang bukan sering puasa berarti oke lanjut ya, pokoknya apa ya, memang berangkatnya bukan pengen bisnis gitu loh, jadi ya memang dari hobi, terus akhirnya orang ngeliat apa, terus akhirnya ingin ya otomatis pasti ada charge-nya gitu. Sebenarnya sempat nggak pede juga kalau disuruh bilang ini harganya berapa gitu, nominal tuh kayaknya paling males banget ngomongin, apalagi bukan sesuatu yang dimulai dengan sengaja gitu. Jadi apalagi kalau kebetulan nih teman-teman yang nanyain tuh bukan dari lokal gitu, jadi ya by email dan apa segala macam, jadi aku mikir juga misalnya ada satu orang dari Inggris gitu, terus nanya ini harganya berapa gitu, aku mau pesan gini. Gak nyucuk ampe ongkire gitu loh, maksudnya apa yang gak ada di sana gitu loh, ngapain dia bela-belain sampai pesen dari Indonesia tuh pokoknya sangat tidak ramah kalau soal ongkir, jadi gitu deh. Tapi ya alhamdulillah ya PayPal-nya ya lumayan lah gitu loh, jadi ya bisa lah buat ngepul aja jangan-jangan gitu. Ngomongnya udah kitchen set bukan dapur. Master chef ya. Kalau Mbak Binka mungkin gimana? Kalau kami jujur sih dapur nggak ngepul dari jualan kok mas, kami kerja masing-masing. Jujur banget ya, saya masih kerja di UNER juga, terus Caiin juga kerja di advertising industry. Jadi semua kayaknya gaya banget ini semua untuk kepentingan apa namanya film aja gitu, tapi nggak juga kita bikin ini tuh ngerespon gitu. Jadi semakin gede itu juga ngerespon apa yang sedang kami perjuangkan. Istilahnya duit memang alokasi paling gede nantinya untuk buat screening, untuk produksi, untuk ya kalau screening kan sampai sekarang kalau di Surabaya Balai Pemuda Kebakaran, kalau di Balai Pemuda pun harus bayar gitu. Jadi tetap susah banget buat nyari tempat. Jadi tetap kita harus bayar meskipun orang yang datang gratis. Nah, dari mana duitnya? Jadi kita jual merchandise. Jadi gak ada hubungannya sama dapur. hubungannya ya sedikit-sedikit lah. Paling kalau ini ya sebagai ya hitungannya cuman kita modal lebih banyak, kalau misalnya ada untung sisanya ya gak apa-apa buat kita. Tapi bukan intinya bukan di situ kalau kami, karena sangat-sangat tujuannya juga nanti masih jauh lebih gede dari ini. Kita pengen kalau bisa bikin festival film, kalau kayak gitu itu udah duitnya dari mana kalau nggak ada sisi lain. Kamu mau yang culo atau mau yang boyo? Apa yang mana? Boyo aja. Oh boyo, oke. Oke, lanjut. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau sharing? Wah, oke banyak. Nama saya Ica. Saya mau tanya ke masnya yang berdua ya. Pertama yang punya saya masnya. Bapak. Adik itu. Adik katanya adik ya. Adik, saya kan bilang adik. Ada enggak sih tips gimana tips-tipsnya dapat klien Indonesia? Ada yang banting harga, jadi WordPress aja sampai di bawah 500 atau berapa gitu, pokoknya jemplang banget deh. Terus untuk brosur juga, untuk macam-macam itu juga ada yang harganya di bawah rata-rata, sangat jauh, bahkan nggak ada apresiasi terhadap sini. Ada nggak tipsnya masuk ke pasar Indonesia? Karena kalau di luar mungkin lebih mudah daripada di Indonesia gitu, padahal kan harusnya kita harusnya jago kandang dulu baru keluar gitu. Ya. Yeah. Oh, Mas Kubi dulu. Kalau dari pengalaman pribadi ya, istilahnya untuk klien-klien Indonesia ya, lokal, regional, dimanapun itu, kalau dari pengalaman saya, bikin mereka surprise dulu, bikin mereka ya menghargai karya mbak siapa itu? Ica. Jadi apa namanya, kalau dari pengalaman pribadi untuk meyakinkan klien ya, saya ada teman nih, seandainya teman-teman jauh anaknya pengusaha punya perusahaan batu bara bla bla bla bla bla, gue bikinin deh desainnya, oke, dapat satu portfolio. Awalnya ini kan untuk men-surprise-kan klien dalam sisi luas ya, dapat branding untuk PT batu bara, oke, ada lagi, lu punya rumah sakit, aku bikinin deh free, bikinin semuanya nggak apa-apa, itu kan modal ya, bikinin apa namanya, udah dapat semakin banyak, ya intinya modal gratisan lah ya, mbak bisa punya ataupun teman-teman siapapun lah yang punya usaha ya, apapun bentuk usahanya yang penting itu apa namanya bisa dikerjakan secara kreatif, secara semuanya dari mulai kalau mbak dari web designer ya yang ditanya, ya maksudnya keseluruhan ya, bisa jadi desain branding atau segala macam sampai tata bengeknya ya, itu dikerjakan apa ya, cari teman atau apa ya istilahnya itu tante mbak atau teman-teman yang punya usaha itu kumpulin dulu, di list, nah koneksi bikin, setelah portfolionya bagus ya kan, setelah portfolionya bagus ini loh, tadi jadi mbak datang ke klien itu udah nyoh, gitu, wih, itu kan lebih klien udah ngeliat, oh kliennya udah ini, udah ini, udah ini, udah ini, udah ini, padahal itu kan gratis, ini modal, ya kan? Jadi Mbak ada kesempatan untuk dapat proyek lebih gede. Oh ternyata Mbak udah bikin ini ya, Putih Batubara udah bikin ini kode profile ini, padahal kan sebenarnya gratis desainnya ya kan. Berapa nilainya? Mbak bisa pasang dolar, bisa pasang rupiah, terserah. Loh Mas, tapi kalau desain for free kayak gitu, selama ini kan kita banyak ini ya, banyak unek-unek orang nempel di pinggir jalan itu desain. Oh maksudnya bukan desain for free. Sebenarnya Mas punya klinik gitu ya, klinik. Tak bikinin desain ya. Bukan for free, itu modal. Kalau misalnya Mas dalam hati Mbak untuk awalan, bukan akhirnya, tapi awalan. Saat kita mau bikin sesuatu itu kan ada awalannya, itu startupnya ya. Itu kan termasuk modal ya. Modal kan bisa komputer, bisa. Nah, itu untuk modal pikiran seperti itu. Jadi Mas punya klinik gitu, klinik kecantikan. Benar, betul investasi. Jadi tak bikinin semua ya. Itu kan buat aku udah. Saya punya keluarin pikiran dan tenaga, tapi saya udah punya modal nih. Portfolio klinik Mbak yang lain aku bikinin di klinik semakin banyak. Ya kalau mau capek ya bisa sampai puluhan, sampai banyak. Nah itu sebagai modal investasi. Nah setelah maju ke klien, loan nih gitu, loan. Nah, wih gitu. Pasang harga dolar, pasang harga euro, monggo. Itu dari saya. Oh satu lagi. Kedua berarti. Ya kalau Mas Gubi tadi seperti itu ya. Kalau dari saya, ya itu saya sepakat aja. Selama itu tester gitu ya. Akhirnya tidak menjadi sebuah attitude yang berlanjut. Nah, cuman saya ini bercerita berdasarkan pengalaman aja. Kalau strategi kita di dealing bisnisnya itu kok kayaknya nggak sustain. Jadi yang pernah saya coba adalah pertama memang design free seperti itu. Tapi ya terus orang ini akhirnya, oh ya terima kasih ya, iya sama-sama gitu. Akhirnya selesai gitu. Dan untuk punya porto itu seharusnya ya lebih baik kita ada dealing yang bagus lah kalau untuk punya porto seperti itu. Terus untuk maintain, misalnya saya pernah bikin gini, harga misalnya 1.000 perak, ini buka-bukaan aja ya, harga 1.000 perak saya tawarin 1.500. Terus saya bilang, Bu ini harganya 1.500, saya tawarin 1.000 deh Bu, buat Ibu saya korting 500. Itu juga saya pernah lakukan dan itu juga gak sustain. Maksudnya mau apa gitu. Terus ada lagi yang, oke, harga 1.000 perak, Bu ini bisa saya kerjain 500, cuman Ibu punya kenalan siapa Bu? Gitu. Maksudnya marketingin saya gitu. Dan itu juga ya sempat dijalani juga gak bagus ya. Yang penting buat saya akhirnya yang coba kami jalani juga di kantor adalah sebetulnya berusaha jujur gitu. Misalnya gini, berusaha jujur tuh ada yang klien tuh karena klien tetap juga sebut merek lah ya, SIS, jadi sekolah Surabaya International School itu, dia butuh sampai kaos misalnya. Kaos tuh yang dipanggil kita gitu. Yang dipanggil kita, terus kita berusaha ngomong bahwa loh kita sih nggak dagang kaos, cuman kita punya vendor kaos gitu. Nanti terserah Ibu mau servis dari kami bisa, atau kita kenalin langsung sama yang dari graphic chapter aja lah gitu. Dan begitu sebaliknya mungkin bukan ya, oke lah kalau tips gitu ya, atau yang saya mau coba sharing lebih ke situ aja. Jadi lebih ke self branding gitu ya, tapi yang lebih jujur juga aja. Maksudnya untuk menembus pasar, yang dikatakan pasar itu juga, percaya deh Mbak, saya 5 tahun ya, mulai 2005, 2007 anjlok, collapse 2008, mulai lagi 2009 settle, ya belum settle juga sampai sekarang 2011 gitu ya. Itu maksudnya dalam 1 tahun sebetulnya kita bisa handle 3 klien aja, yang dimana ini prosesnya sangat benar gitu ya. Jadi kita melakukan dengan benar, mereka membayarnya pun dengan benar karena kita melakukan dengan benar, itu hidup bahkan lebih-lebih bisa ngasih bonus karyawan deh gitu. Setahun cuma 3 dan arahnya sekarang sih kami coba untuk ya sudah terlanjur kita bikin company profile yang kita cetak 500-an, kita bikin banyak gitu ya. Cuman buat saya lebih efektif itu uang cuma 3 kok. Jadi bikin aja, misalnya budget kita marketing harus ada budget dong, harus ada umpan. Marketing jangan bilang bahwa satu marketing tools itu 1.000 perak atau 10.000 perak, sehingga kalau 10 juta kita bisa dapat 1.000 gitu ya. Ya 1.000. Tapi ya dengan 10 juta itu kita cuma butuh 3 kok. Jadi dimaksimalkan aja dengan apa ya, ngomongnya mungkin lebih ke individual marketing gitu. Jadi ya, jadi lebih lihat tendinya ini adalah klien yang potensial dan ngobrol dan apa itu. Dan yang 10 juta itu tadi, kalau memang kita ada budgetnya ya, itu mau dirupakan diskon buat dia, atau ketika dia ulang tahun kita kasih hadiah. Kalau di kantor sih lebih ke kalau ini aja apa, sessional hari besar gitu, kita kirim juga lah, karena apa, bukan servis juga sih, lebih kepada kita berterima kasih ke dia dan seperti itu. Buat saya tuh lebih efektif. Jadi jangan mikir saya harus dapat calon klien banyak nih, atau satu Surabaya harus tahu saya semua gitu. Itu habis energi lah. Lebih baik mapping dulu. Oke, saya di sini. Kayak misalnya ini terbukti juga dari Mbak Maria dan Mbak Nita ataupun Mbak Vinka. Itu bahkan menyenangkan sekali kan. Katanya kan kerja menggunakan apa, passion itu tidak bekerja namanya. Jadi live and dream, katanya bisnis yang oke tuh live and dream with it gitu, kayak gitu ya. Jadi ya itu aja. Dan Maria nggak ngurusin tuh Surabaya, yang ngurusin satu orang si PBB itu tadi mungkin. Akhirnya oke, kontak terus gitu, nggak sih, sok tahu ya. Awalnya. Nah akhirnya ini kayak Mario Teguh kan, buktikan sendiri ya, nalah apa ya. Dan itu lebih sustain lah gitu. Mereka akan punya experience sama kita dan sebagainya, itu dikenalin kok. Berarti nggak cuma produk itu aja, tapi juga lebih ke arah gimana kita mendekatkan ke klien dan sebagainya itu ya, Mas. Iya. Mesti ada ekstra di situ. Jadi gini loh, saya pertama kali terima website ya, saya tuh nggak bisa sama sekali bikin website, nggak bisa. Tapi ada opportunity untuk bikin website, saya terima tuh kerjaan. Saya jualan, harganya lumayan bagus. Cari orang yang bisa bikin website. Ternyata hancur. Gitu. Jadi saya ada perkara sama yang bikin website ini gitu. Kliennya juga gak puas, bug-nya dimana-mana. Nah parahnya lagi, yang bikin website ini kan waktu ada mythical technique, apa, technical meeting, saya saya ajakan, karena saya gak ngerti bahasa teknis kan. Dan ketika kenalan sama apa kliennya, ternyata si apa, ya kenalan saya yang bisa bikin website tuh hubungin klien saya langsung, Pak kalau ada gitu. Dan konyolnya klien saya ngomong ke saya, iki lah apa ya koncomu telepon aku jaluk gini gitu loh. Jadi lebih baik kita intim gitu ya dengan klien atau calon klien dan maintain itu, dan itu benefitnya akan lebih besar gitu. Berapa itu? Misalnya saya dengan desainer saya ini, maukah kalau misalnya saya ada kegiatan apa tidak cuma nama dan link aja misalnya di website, nggak cuma sekedar itu. Kamu, aku bisa kasih kamu ini, kamu mau atau enggak? Kalau dia nggak mau, aku juga nggak mau dibikinin. Jadi perjanjian terserah kayak apa, tapi sudah deal dari awal, nggak ada terus-terusannya, nggak cancel. Mbaknya mau yang mana, culo atau yang boyo? Mana aja yang penting yang ini nyambing gak enak itu ini nggak ada tekat yang oke, lanjut, ada yang mau menambahkan, mau sharing mungkin dari teman-teman yang punya usaha desain sendiri atau freelancing di mana, bagaimana Anda memilih desain Anda sendiri, bagaimana Anda melihat gambaran besar? Udah habis waktu. Oh, yaudah deh. Pelan terakhir deh. Yaudah, mungkin satu respon lagi ya. Terakhir. Apa? Oh, kamu nanya. Oke. Okay. Boleh. Kenapa enggak dari tadi aja? Dialnya besok. Oh, oke. Okay. Oh, Anda. Anda memanfaatkan saya. Oke, jadinya tahu timing dulu pemerintahan. Tapi apakah itu menjamin bayaran Anda bakal tepat waktu atau sesuai itu? Kalau pemerintahan sih jangan takut nggak dibayar, ya. Pasti dibayar karena siapa? Begitu. Kompak banget kali ini. Sakit hati. Masalah kapan itu tergantung ini apa? Kontrak kita. Janji kita dibayar siapa? Tapi itu bisa, anu ya, maksudnya ada celah-celah yang bisa diakali lah ya untuk dia harusnya sih, padahal kalau menurut saya mereka butuh banyak masukan ya. Ini sebenarnya untuk ini ya, banyak peluang sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja insight malam ini. saya pengen coba menutupnya. Oh iya, untuk besok Minggu, besok ya berarti ya. Ya. Tanggal 9 bakal ada apa ini? Bayu lagi. Oh iya, Mas Bayu lagi. Bosen, bosen. Ya. Ada Mas Iko, ada Mas. Woi. Berdiri. Dewa banget ya. Ada Mas Obet, terus ada Mas Dingfe lagi. Silakan datang lagi. Ada apa? Jimmy juga yang. Udah Mas Jimmy udah. Ya. Enggak perlu disebutin, udah langsung gini. Oke, saya cuma mau berbagi insight ya terakhir kali. Jadinya ini sebenarnya masih banyak yang belum kita explore di desain manajemen desain nih. Salah satunya adalah bagaimana penerapan manajemen desain ini di sekolah. Karena Mas Bayu ini adalah dosen saya manajemen desain. Itu ntar harusnya kita elaborasi bagaimana sebetulnya akademisi ini turut membangun atmosfer desain manajemen yang benar gitu di kota Surabaya. Tapi coba saya mau memberikan satu insight sedikit. Jadinya saya punya cerita, namanya ini Mas Yudi Surya Atmojo. Dia sekarang adalah seorang kepala head-nya Kritis Kansil, tapi yang ngurusin kreatif dan art gitu ya. Kreatif, industri dan art. Itu Kritis Kansil Jakarta. Awalnya si Yudi Suryatmojo ini dia berawal dari seorang wartawan tulis di Tempo. Terus dia karena hobi foto, dia naik jadi editor fotonya Tempo. Itu tahun 70-an. Terus dia keluar dari Tempo, dia mendirikan lembaga fotografi jurnalistik Antara. Antara fotografinya itu dia yang mendirikan sebelum sekarang ini. Dia bikin pertama kali. Dulu itu gak ada yang namanya lembaga fotojurnalistik. Di Indonesia dia yang pertama kali bikin galeri foto dan itu adalah fotojurnalistik. Alasannya kenapa? Dia pengen fotojurnalistik itu suatu bakal dikoleksi seperti lukisan. Sekarang kan udah banyak galeri lukisan ya. Galeri lukisan banyak, lukisan dijual dengan harga yang selangit. Tapi belum pernah ada yang namanya galeri foto dan fotojurnalistik. Dia pengen suatu saat itu fotojurnalistik itu bakal dibeli dari koleksi orang. Banyak kolektor fotojurnalistik. Dia 9 tahun di situ dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia sepertinya ini kok aku 9 tahun di sini aku enggak ada yang pameran terus-menerus, tapi orang juga enggak ada yang tuh yang koleksi fotojurnalistik gitu kan. Enggak ada tuh orang yang beli fotojurnalistik punya Arben Rambe atau punya siapa itu dengan harga yang mahal gitu. Dia bukan putus asa, tapi akhirnya dia naik tingkat jadi sekarang kepala program kreatif industri dan seni di British Council. Saat ditanya alasannya, kamu udah putus asa membuat dengan cita-citamu dulu yang pengen bikin foto jurnalistik itu berkembang dan dibeli dengan mahal gitu. Dia ngomong, oh saya enggak putus asa, saya justru melanjutkan mimpi saya yang lama gitu. Kok bisa? Iya. Kalau saya pengen foto jurnalistik itu berkembang dan dibeli orang, saya justru harus pertama kali itu bukan mendorong orang untuk membuat foto jurnalistik sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana saya mengedukasi orang banyak, orang di negara ini untuk paham dengan iklim, untuk dia ingin membangun iklim itu, dia ingin membangun iklim kreatif, bagaimana orang bisa menghargai seni, bagaimana orang bisa menghargai sebuah desain, baru nanti itu nggak hanya foto jurnalistik, tapi desainer, semua orang itu bakal naik. Paham ya? Saya agak belepotan, tapi intinya gini. Kita harus membuat satu atmosfer, mengedukasi masyarakat, mengedukasi massa untuk sama-sama paham desain gitu. Jangan sampai desain itu dipahami oleh mahasiswa atau dosen desain di kampus-kampus aja. Tapi semakin banyak masyarakat yang mengenal desain, semakin banyak masyarakat yang menghargai estetika, itu maka harga Anda akan semakin melambung. Itu yang perlu dibangun dan saya pikir kita harus bersama-sama untuk menuju ke situ gitu. Kita bisa lihat Bandung bagaimana orang akhirnya semua interrelated gitu ya. Bagaimana band bekerja sama dengan desain grafis jadi kaos. Bagaimana film bekerja sama band dia bisa jadi film dokumenter dan sebagainya. Harus ada interrelated itu dan emang desain itu harus disebarkan ke masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menghargai seni, semakin banyak masyarakat yang menghargai desain, harga Anda jangan takut, Anda akan semakin naik justru. Itu yang mungkin bisa saya bagi hari ini. Terima kasih buat para pembicara yang hebat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan jangan lupa untuk selalu mensupport C2O untuk dalam sebulan ini kita bakal mengelaborasi tentang desain sampai ngelondok sak kulit kulite. Bagaimana kita akan membangun desain Surabaya dari sini. Dan ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya masih ada pemutaran. Oke. Okay. Jadi masuk. Makan apa tak ngobrol? Sudah, sudah. Sudah, makasih. Kita enak.